la nafiyah lil jins, la nafiyah lil jins. Ta'malu amala inna, la nafiyah lil jins ini ketika dia masuk ke sebuah jumlah dan tidak harus mubtada khobar, ya. Atau bentuknya sebagaimana mubtada khobar, ya. Nah, tapi kalau mubtada khobar kan memiliki syarat mubtada itu harus isim ma'rifat, ya. Kalau ini tidak, ya. Nanti ada sendiri pembahasannya. Ta'malu amalan inna, dia beramal sebagai mana inna beramal. Apa amalan inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merafakkan khabar. Ini adalah amalan inna. Dan juga amalan ini dimiliki oleh la, yaitu la nafiyah lil jins. Kemudian apa maksud la nafiyah lil jins? La nafiyah lil jins adalah la yang menafikan hukum dari naam semua jenis, dari semua jenis, maka tidaklah tertinggal satu bagian atau satu elemen pun dari jenis tersebut, kecuali ketika masuk padanya la nafiyah, masuk dalam aturan mainnya la nafiyah, ya, masuk dalam aturan main la nafiyah. Enam. Sebagaimana dicontohkan di situ, ya. Kalau seumpamanya kita sebutkan atau kita ucapkan sebuah kalimat atau sebuah jumlah, la rajula qaimun, karena tadi naam amal la nafiyah adalah menasabkan isimnya, ya, menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya, sehingga dibacanya la rajula qaimun sebagai contohnya. Maka kalimat tersebut atau jumlah tersebut memiliki makna la rajula, maknanya adalah penafian hukum tentang al-qiyam. Jadi tidaklah berdiri, tidak ada yang berdiri untuk setiap laki-laki, baik laki-laki itu besar, kecil, tinggi, pendek, semua jenis laki-laki yang masuk dalam kategori laki-laki, tidak ada satupun yang berdiri. Artinya dinafikan, ya, sifat atau hukum qiyam atas semua laki-laki. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun, apapun jenis laki-laki itu, yang berdiri. Itu maksudnya seperti itu, ya. Jadi dinafikan hukum qiyam, ya, atas semua laki-laki, ya. Karena lanafnya itu lil jins adalah semua laki-laki. Nah, semua, ya, mencakup keseluruhan itu. Demikian juga dengan contoh-contoh yang lainnya, la rajula fiddari, artinya kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, yang di dalam rumah siapa? Cuma perempuan saja. La rajula, tidak ada seorang laki-laki, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Tidak ada laki-laki di dalam rumah, berarti yang di dalam rumah perempuan, selain laki-laki, ya, selain laki-laki. La kadhiba mamduhun, la kadhiba mamduhun sebagai contoh. tidak ada pendusta yang terpuji, ya. Mamduh, terpuji, tidak ada. Dusta itu besar, kecil, tidak ada, ya. Tidak ada seorang pun yang memuji pendusta Allah, siapapun dia pendusta. Maaf. Kemudian la nabiyya ba'di, seperti kemudian telah kita contohkan juga. Hanya saja yang seperti ini la memiliki hukum, memiliki aturan, memiliki na'am ketentuan menasabkan isim dan merafakkan khabar, itu ada syarat-syaratnya, ya. Ada hal-hal yang mengharuskan dia seperti itu. Naam. Kita lihat seperti apakah aturannya pada poin berikutnya. Hukmu ismila, hukum isim la. Kita lihat apa saja yang mengharuskan la beramal sebagaimana inna, ya. Yang pertama, idza kana ismuha, ketika isim la tersebut nakirotan, nakiroh, ya, itu syarat pertama. Dia akan menasabkan isimnya kalau isimnya itu nakiroh. Mana isim la-nya? Yaitu isim yang terletak persis setelah la, itu namanya isim la, ya. Jika isimnya itu nakirah, ini akan beramal sebagaimana inna. Kemudian hukum berikutnya, fahukmuhu, maka hukumnya adalah hukum isim la tadi, mabniyun, dianggap mabni. Mabniya ala madha? Mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabninya atas harokat yang dia miliki ketika isim tersebut ber-i'rab mansub, dalam keadaan mansub, ya. Mabninya, mabninya isim tersebut, isim la tadi adalah seperti nasabnya isim tersebut ketika memiliki i'rab mansub, ya. Seperti tanda nasab ketika isim tersebut mansub. Maksudnya bagaimana? Kalau isim tersebut mansub, ya, di sana tandanya fathah, maka berarti ketika menjadi isim la, mabninya ala alal fathai, ya, alal fathai. Kapan terjadi mabni alal fathai? Yaitu ketika isim tersebut mufrad, mutanna, jamak, mufrad, ya. Ketika isim la nya mufrad, maka dia mabni alal fathai, seperti itu. Biduni tanwin, tanpa menggunakan tanwin, walaupun nakirah mufrad, tapi tidak boleh dengan tanwin. Itu aturan mainnya isim la, ya. Di sebuah isim la, dia akan memiliki tidak mu'rab lagi, tapi dia itu mabni, mabninya adalah atas harakat apa ketika dia itu mansub. Ya, na'am. Sebagai contoh di situ disebutkan oleh mu'alif, misal la rajula fid dari. Rajulun, ma'rifat apa nakirah? Nakirah, ya. Sehingga pas kalau la di situ memiliki amil sebagaimana inna, menasabkan na'am isimnya. La rajula, rajula nakirah, mufrad musanna jamak mufrad, ya, seorang rajul, tidak seorang pun laki-laki, ya, fid dari dalam rumah. Ketika sudah dua syarat terpenuhi, satu mufrad, dua nakirah, ya, kemudian di sini dia sendirian, tidak diidhofahkan, tidak disandarkan kepada nakirah yang lain, maka la beramal sebagaimana inna, ya, beramal sebagaimana inna, la rajula fiddari. Kemudian syahidnya adalah rajula, ya, dia fathah dan dia tidak mu'rab, akan tetapi mabni, ya, mabninya alal fathi, karena ketika dia memiliki i'rab mansub atau dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah fathah, sehingga mabninya alal fathi. Naam. Contoh berikutnya, lam mukhlisaini yuttahaman, ya, lam mukhlisaini yuttahaman. Mana isim la-nya? Mukhlisaini, ya, mukhlisaini. Naam. Kalau dia dalam posisi mansub, tandanya, tanda nasabnya adalah ya. Nah, karena dia menjadi isim la, di mana kita telah mengetahui isim la adalah mabni ketika dia itu nakirah, maka mukhlisaini di sini bukan mu'rab tapi mabni, yaitu mabni ala al-ya, mabni ala al-ya. Demikian juga contoh berikutnya, la kadibina, dalam bentuk jamak mudzakkar salim, la kadibina. Naam. Nakirah itu meliputi mufrad, mutsanna dan jamak, ya, mudzakkar salim, mu'annats salim maupun takdir. La kadibina musaddaquna, kadibi mabni ala al-ya, ya, mabni ala al-ya. Karena apa? Ketika jamak mudzakkar salim mansub, maka tanda nasabnya adalah ya, ya itulah menjadi mabni ketika dia menjadi isim la. Maka juga dengan la kadibati mahbubatun, ya, isim jamak mu'anas salim, ketika mansub tandanya kasrah, maka ketika menjadi isim la sebagaimana dalam contoh ini, dia tidak lagi mu'rab, sudah berubah menjadi mabni, dan mabninya adalah alal kasri sebagaimana ketika dia mansub, ya, sebagaimana dia mansub. Naam. Ini yang pertama, hukum isim la yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum isim la yang kedua, idza kana ismuha nakiratan, ketika isim la nya itu nakirah, wa kanat la mukarraratan, sementara la nya sendiri mukarrarah berulang, artinya di dalam jumlah tersebut ada dua la nafiah, ya, pertama kedua terulang. Apa hukum isim la-nya? Jaza fihi bina'ul ismaini. Boleh, ya, kedua isim itu mabni hukumnya, dihukumi mabni. Atau boleh juga waraf'uhuma, dirafa'kan kedua-duanya, atau rafa' marfu' kedua-duanya. Boleh. Yaitu apabila isim la-nya nakirah sementara la-nya terulang. Catatan ini, la-nya terulang. Kalau yang tadi, yang pertama itu wajib mansubnya. Kalau sudah seperti itu wajib mansubnya, isim la-nya wajib mansub. Wajib, oh bukan wajib mansub, wajib mabni maksud saya, wajib mabni, ya. Kalau yang kedua jaza bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Boleh bina atau mabni keduanya dasim tersebut. Na'am. Dan juga boleh kedua-duanya rafa. Sebagai contoh, misal la haula wala quwwata illa billah. Syaitnya adalah haula dan quwwata. Kedua-duanya adalah isim. Kedua-duanya adalah nakirah. Ya. Yang seperti ini boleh dibaca mabni kedua-duanya dan mabni al-fath sebagaimana ketika dia itu mansub. Naam. Kenapa boleh? Karena la-nya berulang. La haula pertama dan wala quwata yang kedua. Atau boleh juga dibaca seperti yang contoh kedua, la haulun wala quwwatun illa billah. Ya, illa billah. Ada perbedaan situ. Ketika dirafa'kan tanwinnya muncul, ya. Tapi kalau fathah tidak boleh muncul. Ini contoh yang kedua atau hukum isim la yang kedua. Ketika isimnya nakirah kemudian la-nya terulang dalam jumlah tersebut, maka boleh dimabnikan kedua isimnya. Dan boleh mampu kedua-duanya. Nah. Kemudian yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan. Jika isim la-nya ma'rifat, ya. Fadhol. Ditunggu. Idza kana ismuha ma'rifatan, ketika isim la-nya itu ma'rifat, ya. Ma'rifat laki-laki nakirah tapi sudah ma'rifat, wajib raf'u. Maka wajib rafa, ya, wajib hukumnya. Wa wajib tikraru la, dan wajib pula untuk menggandakan la-nya, mengulang la-nya. Ya. Ketika isimnya ma'rifat, isim la-nya ma'rifat, maka isim la-nya tidak boleh mabni lagi. Tidak boleh nakirah, tidak boleh na'am sebagaimana atau menasab, dinasabkan, ya, tidak boleh dinasabkan oleh la, enggak bisa, ya. Tapi wajib rafa', dan wajib pula lamnya atau la nafiahnya, la nafiah lil jinsnya itu diulang. Sebagai contohnya di situ, la az-zawju fil baiti, tidak ada suami di rumah, wala zawjatu, dan tidak pula ada istri, rumah itu kosong dari suami dan istri, ya. La zawju fil baiti wala zawjatu. Naam, ya. Harus terulang la-nya ketika, dan harus marfu isim la-nya ketika la isim la-nya berubah isim ma'rifat. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, poin yang keempat, isim atau hukum isim la yang keempat, idza kana ismuha munfasilan. Perhatikan lagi, ya. Idza kana ismuha munfasilan, ketika isim la-nya itu terpisah, maksudnya terpisah di situ ada selah diselingi oleh kalimat lain, maksudnya gitu, ya, terpisah oleh kalimat lain, dah itu huruf, dah itu jar majrur, al-muhim terpisah, enggak langsung sebagaimana contoh-contoh yang awal-awal begitu la langsung isim, la langsung isim, la langsung isim. Nah, yang keempat, la tidak langsung isim la, tapi ada perantaranya, ada selahnya, ya, ada selahnya. Idza kana ismuha munfasilan anha, yaitu ketika isim la-nya terpisah dari la itu sendiri, karena di sana ada kalimat lain, maka sebagaimana poin ketiga, wajib rafa'u, wajib rafa', ya, wa wajib tikraruha, dan wajib pula mengulang la-nya. Harus ada dua la, ya. Contohnya, la fil baiti rajulun walam ra'atun. Mana isim la-nya? Rajulun, ya. Di situ ada antara, ada yang memisahkan antara la dengan isimnya, yaitu kalimat termasuk fil baiti. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka isim la-nya tidak boleh dinasabkan oleh la. La tidak berfungsi sebagaimana inna, ya, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Akan tetapi dia harus, atau isim la-nya harus marfu, wajib marfu, ya. La fil baiti rajulun wala imra'atun, dan tidak ada laki-laki di rumah dan juga tidak ada perempuan di dalam rumah. Naam. Ini kalau terpisah, ya. Sehingga di sana ada empat hukum. Yang pertama, la berfungsi sebagaimana inna manakala satu isim la-nya nakirah. Yang kedua, isim la-nya naam mufrad, ya. Kemudian mufrad di situ tidak diart jumlahnya satu, ya. Mufrad yang dimaukan di sana itu bukan berbentuk mudhaf ilaih atau syabih fil mudhaf, ya. Seperti itu maksudnya. Jadi bukan mufrad dalam bentuk dalam jumlah satu, kemudian sehingga ketika mutsanna tidak termasuk, bukan itu, ya. Yang dimaksudkan dalam mufrad di sana bukan seperti itu. Akan tetapi sebagaimana khabar. Khabar kan ada khabar mufrad dan ghair mufrad, ya. Ya, yang khabar mufrad itu yang cuma satu kata saja. Tapi yang ghair mufrad di sana ada naam, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada apa? Dzaraf, kemudian ada apa lagi? Hah? Termasuk khabar, ya, maksudnya seperti itu. Sehingga ketika yang dimaksudkan dengan mufrad di situ masuk padanya musanna, masuk juga jamak, ya, seperti ini. Semuanya mufrad ini, karena bukan termasuk mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Naam. Kembali. Jadi kalau isim apa la bisa berfungsi sebagaimana inna, jika pertama isim la-nya nakirah, dua mufrad, ketiganya tidak didhofahkan, ya. Itu seperti inna persis, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Kemudian isim la-nya mabni, wajib mabni. Kalau keadaan yang kedua, ketika isimnya nakirah, kemudian lamnya, la nafiahnya, nafiah lil jinsnya itu terulang, maka boleh, ya, dimabnikan kedua isimnya, boleh juga dirafakkan kedua isimnya, boleh. Kemudian yang ketiga, ketika isimnya tidak lagi nakirah tapi menjadi ma'rifat, maka wajib rafa' dan wajib pula mengulang la nafiahnya, ya. La zawju, az-zawju ma'rifat, al-mu'arraf bi al, ya. Tanda ma'rifatnya adalah dengan adanya alif lam di situ. maka lamnya lam nafiah lil istisna harus diulang dan isim la'nya itu harus marfu. Ya, harus marfu. Kemudian yang keempat, ketika isimnya terpisah dari la'nya, isim la nafiah lil jinsnya terpisah dari la nafiah lil jinsnya, maka wajib rofa dan juga wajib diulang la'nya, tertulis dua kali, terbaca dua kali. Ya, itu seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya la beramal sebagaimana inna menasobkan isim dan merafakan khabar itu syarat-syaratnya seperti tadi. Tiga syarat terpenuhi, jadi. Ya. Nah. Kemudian poin yang berikutnya isim la. Isim la itu ada yang mu'rab, ya, ada yang mu'rab dan ada yang mabni ala ma yunsabu bihi. Kalau yang mabni ala yunsabu bihi sudah lewat pembahasannya, ya. Ada yang mabni ala al-fathi, kemudian ada yang mabni ala al-ya, mabni ala al-ya dan mabni ala al-kasr. Mabni ala al-fathi ketika mufrad, kemudian jamak taksir, nah, mabni ala al-fathi. Kemudian kalau mabni ala al-ya ketika isimnya mutanna dan cuma sama mudakar salim. Kemudian ala kasri ketika dia isim la'nya adalah sama mu'anaf salim. Semuanya mabni. Nah. Adapun yang mu'rab itu idza kana mudhafan. Yang pertama ketika isim la'nya mudhaf. Ya, mudhaf. Contohnya la sahiba ilmin madhmumun. Ya. La sahiba. Mana isim la'nya? Sahiba. Ya. Sahiba. Ini sebagai isim la dan dia sekaligus sebagai mudhaf. Ya. Ilmin mudhafun ilaih. Ya. Kemudian madhmumun sebagai khabar la. Ya, sebagai khabar la. Marfu. Kalau posisinya seperti ini, sahiba walaupun tandanya fathah, hukumnya bukan mabni akan tapi mu'rab. Ya, mu'rab. Tapi saya mencoba untuk mencari, kalau mu'rab kan bisa berubah, kan? Berubah. Ketika amilnya berbeda, berubah. Tapi saya tadi mencoba untuk mencari di kitab-kitab yang saya punya, belum ketemu kapan dia itu menjadi la sahib atau la sahibi. Ya, mu'rab. Nah, mendapatkan sehingga kita pelajari saja yang ada di sini, karena mungkin ya penulis muyassar ini memang sengaja untuk membuat mudah, mempermudah kita dengan cara memberikan satu contoh yang sudah apa, yang sudah ada saja, ya, yang sudah ada saja. Karena di sini memang betul-betul sebagai apa, kitab yang digunakan untuk pemula, ya, untuk pemula, sehingga tidak memberikan naam hukum-hukum yang jerimet, yang ruwet gitu, ya. Tapi cukup dengan apa yang ada saja, sehingga diharapkan para penulis ilmu yang masuk dalam mubtadiin, para pemula itu tidak mengalami kesulitan yang berarti. Nah, yang berarti ketika mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Nah. Ini yang mudhaf. Kemudian yang la syahida zurin mardiyun anhu. Ya, la syahida zurin. Syahida sebagai isim dari la nafiah lil jins. Ya. Dia sebagai mudhaf. Sementara zurin adalah mudhaf ilaih. Kemudian mardiyun sebagai khabar dari isim la'nya. Syahida zurin mardiyun. Khabar. Kalau seperti ini masih sama, ya. Sama. Hanya saja dia tidak lagi mabni, tapi sudah mu'rab. Kemudian yang mu'rab juga idza kana syabihan bil mudhaf. Kalau kita ngelihat susunannya, contoh di situ la sa'yan fil khairi, itu tidak sebagaimana, tidak mirip dengan mudhaf. Nah, terus dari mana? Dari sisi maknanya, ya. Syabih bil mudhaf, serupa dengan mudhaf, mirip dengan bentuk mudhaf dan mudhaf ini, itu dari sisi arti kalimat tersebut, ya. Jadi artinya idza kana syabihan bil mudhaf, maka isim la mu'rab hukumnya. Misal la sa'yan fil khairi makruhun, tidak ada orang yang menempuh sebuah kebaikan itu dibenci. Menjalani sebuah kebaikan itu dibenci. Tidak ada. Ya. Menempuh kebaikan itu seperti susunan mudhaf ilaih, ya. Dari sisi maknanya. Atau melakukan kebaikan. Nah, itu seperti susunan mudhaf ilaih. Itu. Kalau dari jumlahnya, dilihat dari siaknya atau dari susunannya, susunan jumlah tersebut tidak mirip dengan mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih pertamanya, ya, seperti tadi, ya, yang pertamanya itu kalau tidak dimasuki oleh amil yang lain, maka selalu marfu masrur, marfu masrur, marfu masrur, dhammah kasrah, dhammah kasrah. Kitabut tauhidi, seperti itu. Itu dari sananya sudah demikian. Sehingga kalau ketika dilihat di sini tidak mirip dengan susunan mudhaf ilaih, akan tapi yang mirip adalah dari sisi artinya, ya. La sa'yan fil khairi makruhun, la tali'an jabalan hadirun, ya. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Pendaki gunung, ya. Terus misalnya itu tali'an jabalan, bukan tali'an jabalin, bukan tali'an jabalan. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Iya, hadirun. Fungsi apa sebagai khabar dari tali'an? La tali'an jabalan hadirun. Ini hukum isim la atau isim la yang terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Kapan dia mabni? Mabni sebagaimana susunan yang telah lewat, ya, yang telah lewat pada hukum isim la yang pertama. Kemudian yang mu'rab ketentuannya adalah ketika dia itu sebagai mudhaf, isim la-nya sebagai mudhaf ataupun kan mudhaf. Yang demikian nah tidak lagi mabni isim la-nya, tapi dia mu'rab, ya. Bisa mengalami perubahan ketika dimasukkan oleh amil lain. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Insyaallah dua pertemuan lagi selesai. Al-Munada sama Tawabi. Tawabi masuk langsung khulafah. Masuk madrurat. Ampun. Langsung maraton ujian tiap hari. Hah? Iya. Kita hanya hah? Enggak. Enggak, insya Allah nanti dibikin per judul lah mungkin, ya. Kenteng kali. Hah? Iya, kita bikin latihannya nanti sampai besok tarwah seperti, ya. Misalkan sampai di sini nanti yang ada latihannya, ya. Nah, yang ada latihan yang kalau sudah ada. Nah, mulai dari huruf, mulai dari halaman pertama, ya, sampai dari al-harfu sampai anma'ul jumlah. Itu sudah ada tamrin. Nanti tamrin di sini.